Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala, pada pertemuan kita di pagi hari Ahad ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masail al-jahiliyah, kebiasaan atau masalah-masalah jahiliyah. Dan pada hari ini kita masuk kepada masalah yang ke-42. Qala al-mu'allif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah fi kitabihi Masailil Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un. Masalah yang ke-42. Asy-syirku fil mulki, adalah kesyirikan dalam kekuasaan atau kerajaan. Kaqaulil majusi, seperti perkataan orang-orang majusi. Di antara kebiasaan jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ke-42 adalah kesyirikan di dalam kekuasaan. Dan ini seperti yang diyakini dan diucapkan oleh orang-orang majusi. Dan kita mengetahui bahwa orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah musyrikin. Kemudian yang kedua adalah ahlul kitab. Kemudian yang ketiga adalah majusi. Nah, di sini beliau menyampaikan percontohan dari sifat jahiliyah berupa kesyirikan dalam kekuasaan atau dalam kerajaan adalah perkataan orang-orang majusi. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah kitab ini, min masaili ahli jahiliyah asyirku fil mulk. Di antara kebiasaan atau karakter orang-orang jahiliyah adalah kesyirikan dalam kerajaan. Maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah kerajaan atau kekuatan, kekuasaan. Kaqaulil majusi minhum, seperti perkataan orang-orang majusi di antara orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah tadi saya sebutkan tiga kelompok, musyrikin, ahli kitab, dan majusi. Wal majus ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Dan orang-orang majusi adalah sekelompok manusia yang ada di negeri Persia, Iran sekarang. Ya, nenek moyangnya orang Iran ini adalah orang-orang Majusi. Ya'budunan niran. Mereka beribadah kepada api. Wa yaquluna inna hadzal kauna lahu khaliqan. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya alam ini memiliki dua pencipta. An-nuru wadh-dhulmatu. Cahaya dan kegelapan. Fan-nur khalaqal khaira. Cahaya ini menciptakan kebaikan. Wadh-dhulmatu khalaqatis syarra. Dan kegelapan ini yang menciptakan kejahatan atau keburukan. Walihada summu bitsanawiyyati. Oleh karena itu orang-orang Majusi disebut dengan istilah ats-tsanawiyyah, yaitu yang meyakini adanya dua pencipta. Wahada syirkun fir rububiyyati. Maka ini merupakan kesyirikan dalam rububiyyah. Jadi kesyirikan dalam masalah kekuasaan, kesyirikan dalam masalah penciptaan, ini adalah merupakan kesyirikan dalam masalah rububiyyah. Karena ya, kesyirikan itu mengikuti tauhid. Dan tauhid itu kita mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pertama dalam rububiyyah. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka menciptakan, menguasai, merajai, ini kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mentauhidkan Allah dalam sisi ini, dalam masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai dan merajai seluruh makhluk dan tidak ada sekutu bagi Allah taala dalam menguasai dan merajai tersebut, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan manusia. Salat kita, saum kita, haji kita, umroh kita, hidup kita, mati kita, dan seluruh ibadah kita adalah diikhlaskan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila menyimpangkan sedikit saja dari macam-macam perbuatan kita ini, dari ibadah ini kepada selain Allah taala, maka itu merupakan kesyirikan dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, kita mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Maka mengingkari nama atau sifat bagi Allah taala ini berakibat kepada apa? Kesyirikan dalam asma dan sifat. Nah, maka masalah yang ke-42 ini, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah kesyirikan dalam masalah rububiyah. Kesyirikan dalam masalah rububiyah. Contohnya dalam masalah apa? Kekuasaan atau kerajaan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Majusi. Maka barang siapa yang terjerumus dalam kesyirikan rububiyah, secara otomatis dia akan terjerumus dalam kesyirikan uluhiyah. Adapun mereka yang terjerumus dalam kesyirikan uluhiyah, maka belum tentu dia terjerumus dalam kesyirikan rububiyah. Seperti orang-orang musyrikin, musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah, maka kesyirikan mereka dikatakan oleh para ulama adalah kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Adapun dalam masalah rububiyah, maka mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Wa bi madhhabihim jawazu nikahil maharim. Dan di dalam madhab orang-orang Majusi, mereka membolehkan menikahi mahram. Jadi boleh menikahi mahram, seperti menikahi ibu tiri, menikahi bekas istri bapaknya, dan sungguhnya itu adalah mahrum bagi dia. Wa min madhhabihim al-ishtiraku fil amwali waz-zawjat. Dan di antara mazhab orang-orang Majusi, maka ini termasuk karakter jahiliyah, adalah al-ishtiraku fil amwali waz-zawjat, kebersamaan dalam harta dan istri. Bahwa harta itu milik bersama. Demikian juga istri adalah milik bersama. Fala yaruna li ahadin tamallukan khasan. Maka mereka tidak memandang seseorang itu memiliki kepemilikan yang khusus. Sesuatu yang dimiliki oleh seorang adalah milik bersama. Fa yastarikuna fin nisa, maka mereka terbiasa bersama-sama dalam masalah perempuan atau istri. Jadi satu orang perempuan bisa memiliki suami lebih dari satu. Wa yastarikuna fil amwal, dan mereka pun bersama-sama dalam masalah harta. Wa alaihi asyuyu'iyyatu fil waqtil hadir. Kebiasaan seperti ini adalah seperti asyuyu'iyyah komunis. Fil waqtil hadir, pada zaman sekarang ini. Ya. Nah, jadi ini diantara kebiasaan jahiliyah orang-orang Majusi. Mereka membolehkan menikahi mahram. Mereka juga tidak memandang adanya batas kepemilikan, baik dalam masalah harta maupun dalam masalah istri. Dan dikatakan oleh Syekh di sini seperti komunis sekarang. Dan saya pernah dengar berita dari guru saya, dari dosen saya. Dan kebetulan beliau asalnya orang Solo. Beliau katakan dulu pada masa gencar-gencarnya PKI, ya, itu di daerah sana yang namanya rumah orang kaya suatu saat diserobot oleh orang lain atas nama apa? Ini milik bersama. Kemudian sang pemilik dikeluarkan, bergantian menikmati rumah mewah tersebut. Itu tahun 60-an kata beliau. Jadi memang betul seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini. Wa hadha madhhabun batilun munakidun lil adyan wal fitar. Maka tentunya ini adalah madhab yang batil, yang bertentangan dengan, jangankan dengan agama Islam, dengan seluruh agama pun ini bertentangan. Wal fitari, juga dengan fitrah manusia. Fa khaliqul kauni wahidun ahadun fardun somadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta seluruh makhluk itu hanyalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abaha al-mulkiyatal fardiyata. Dan Allah telah membolehkan kepemilikan secara pribadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya batasan-batasan kepemilikan untuk masing-masing pribadi. Wa harrama nikahal maharimi, dan Allah mengharamkan menikahi mahram. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang ke-42 adalah kesyirikan dalam masalah rububiyah. Dan dicontohkan di sini adalah kesyirikannya orang-orang Majusi, bahwa mereka mengatakan ada dua pencipta, ada dua penguasa. Yang satu adalah pencipta kebaikan, yaitu cahaya. Cahaya adalah pencipta dan penguasa kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kegelapan. Ini adalah pencipta dan penguasa kejahatan. Dan saya kira keyakinan seperti ini sekarang pun masih ada. Sampai-sampai sekarang kan ada istilah apa? Kejahatan itulah dunia gelap. Kejahatan adalah dunia gelap. Istilah ini tentunya tidak muncul dengan begitu saja. Ada apanya? Ada historisnya, ada sejarahnya. Ya mungkin diantara latar belakang istilah ini ada warisan dari keyakinan Majusi ini, bahwa kejahatan adalah diciptakan dan dikuasai oleh Tuhan kegelapan. Walaupun wallahualam ya, kalau untuk orang sekarang mengatakan dunia gelap itu maksudnya apa. Tetapi andaikan maksudnya adalah ke sana, tentunya inilah merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Dan sebaiknya istilah-istilah yang ini identik dengan apa namanya, identik dengan keyakinan yang bertentangan dengan Islam, ini sebaiknya dihindarkan. Walaupun kita mengatakannya tidak bertujuan ke arah sana. Dan untuk hari ini, ya, percontohan kebiasaan jahiliyah yang ke-42 ini, di antara mereka yang mengatakan kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Islam, itu ada. Seperti keyakinan orang-orang sufi yang gulat, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Awan, memiliki pembantu. Pembantu urusan rizki, ya, wali fulan. Pembantu urusan kebahagiaan, mengusir kesedihan adalah wali fulan, dan seterusnya. Maka tentunya ini adalah merupakan kesyirikan di dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam mengatur makhluknya ini. Sekutu dalam mengatur rizki, sekutu dalam mengatur kebahagiaan, sekutu dalam mengatur kehidupan. Ini adalah kesyirikan dalam rububiyah, sehingga mengakibatkan mereka terjerumus dalam kesyirikan uluhiyah, kesyirikan ibadah. Dalam sholat mereka mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam doa mereka meminta kepada wali-wali sesuai dengan konteks doa yang disampaikan tersebut. Al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un. Masalah yang ke-43. Juhudul qadari adalah pengingkaran terhadap takdir. Di kebiasaan jahiliyah yang ke-42 adalah mengingkari takdir. Kemudian al-mas'alatu ar-rabi'atu wal arba'un. Halaman 158. Masalah ke-44. Al-ihtijaju 'alallahi bihi. Yaitu mereka yang menggugat atau mereka yang beralasan kepada Allah Ta'ala di dalam melanggar syariat Allah Ta'ala itu dengan alasan takdir. Jadi al-ihtijaju 'alallahi bihi adalah berhujjah atau beralasan atau membela diri atau menggugat atas pelanggaran mereka terhadap agama ini dengan alasan takdir. Bahwa saya melakukan pelanggaran ini karena takdir dari Allah Ta'ala. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang ke-44. Al-mas'alatul khamisatu wal arba'un. Masalah yang ke-45. Mu'aradatu syar'illahi biqadarihi. Mu'aradatu syar'illahi biqadarihi adalah mempertentangkan syariat Allah dengan takdirnya. Mempertentangkan syariat Allah dengan takdirnya. Bahwa antara syariat Allah dengan takdir ini ada pertentangan, saling bertentangan. Ini kebiasaan jahiliyah yang ke-45. Kebiasaan jahiliyah yang ke-43 yaitu mengingkari takdir. Kemudian yang ke-44 yaitu beralasan dalam pelanggaran terhadap agama ini dengan takdir. Kemudian masalah yang ke-45 mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdir. Ini sebenarnya sebuah permasalahan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan al-imanu bil-qadari, dengan masalah keimanan terhadap takdir. Bahwa orang-orang jahiliyah di antara pelanggaran mereka terhadap agama ini adalah pelanggaran mereka di dalam masalah keimanan terhadap takdir. Dan kita mengetahui bahwa keimanan terhadap takdir ini merupakan rukun iman. Rukun iman yang keenam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu harus beriman kepada takdir, baik yang baiknya maupun yang buruknya, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebiasaan jahiliyah pun ini masuk kerana masalah takdir. Tidak hanya dalam masalah ibadah saja, tidak hanya dalam masalah rububiyah saja, mereka juga memiliki penyimpangan dan pelanggaran terhadap agama Allah ini di dalam masalah takdir. Iya. Kita kembali kepada masalah yang ke-43, juhudul qadar. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengingkari takdir. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-qadaru huwa ilmullahi bil asyai wa taqdiruhu laha. Yang dimaksud dengan qadar atau takdir adalah ilmu Allah terhadap segala sesuatu, terhadap makhluk-makhluknya. Wa taqdiruhu laha, dan penetapan Allah Ta'ala berdasarkan ilmunya tersebut untuk seluruh makhluk-makhluknya. Qabla wuku'iha, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu sebelum terjadinya kejadian atau sebelum terjadinya makhluk tersebut. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz, dan pencatatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir-takdir tersebut fil lauhil mahfuz, dalam al-lauhul mahfuz. Tsumma khalaqahu laha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan takdir tersebut untuk makhluk-makhluknya. Jadi takdir itu berkaitan dengan empat hal. Takdir berkaitan dengan empat hal. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu sejak azalinya. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu tentang makhluknya, tentang apa yang akan dilakukan oleh makhluknya, dan tentang apa yang akan terjadi bagi makhluk-makhluknya. Ini takdir yang pertama. Keimanan terhadap takdir yang pertama, yaitu kita meyakini bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu sejak sebelum diciptakannya segala sesuatu, sejak azalinya. Kemudian yang kedua, takdir ini berkaitan dengan masalah Al-Kitabah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi makhluk-makhluknya, lalu mencatatkan ketentuan atau ketetapan-ketetapan tersebut sebelum menciptakan makhluk itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui, maka untuk menetapkan dan mencatatkannya enggak usah menunggu apa? Makhluknya. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kataba maqadirul khalaiqi 50 alf sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dan mencatatkan ketetapan-ketetapan bagi seluruh makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan takdir, beriman kepada takdir, adalah kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak, memiliki kehendak masyiah. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlaku secara umum, yaitu kehendak terhadap sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa keimanan dan kebaikan-kebaikan, Kemudian yang kedua, masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala juga mencakup hal-hal yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhai. Hal-hal yang Allah benci. Seperti kekufuran, maksiat, kefasikan, kemunafikan. Allah menghendakinya walaupun Allah tidak mencintainya, bahkan Allah membencinya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di makhluk ini, baik sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ataupun sesuatu yang buruk, yang Allah benci, yang Allah murkai, seperti kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, maka semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan keimanan kepada takdir adalah kita meyakini tentang al-khalqu, penciptaan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di makhluk ini, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Baik kejadian yang baik, ketaatan, tauhid, ibadah, keimanan, Allah yang menciptakannya. Ataupun kejadian yang buruk, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, bencana, dan seterusnya, maka itu juga Allah yang menciptakannya. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir. Maka beriman kepada takdir adalah mengimani atau menetapkan empat perkara tadi. Pertama, ilmu Allah. Yang kedua, kitabah Allah. Yang ketiga adalah masyiah Allah. Yang keempat adalah khalqullah. Nah, dalam masalah yang ke-43 ini, dikatakan bahwa kebiasaan jahiliyah adalah mengingkari takdir. Nah, apa yang diingkari oleh mereka? Maka tentunya pengingkaran terhadap takdir ini berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Karena tadi kita telah menetapkan bahwa keimanan terhadap takdir ini adalah mengimani empat perkara tadi. Maka mengingkari keseluruhan yang empat ini, ini merupakan pengingkaran terhadap takdir. Allah tidak memiliki ilmu. Allah tidak menetapkan dan mencatatkan takdir sebelum penciptaan makhluk. Allah tidak menghendaki kejadian-kejadian. Allah tidak menciptakan kejadian-kejadian. Maka ini merupakan pengingkaran terhadap takdir. Atau pengingkaran terhadap sebagian di antara yang empat tadi. Misalkan mengingkari salah satu di antara yang empat, maka ini juga merupakan pengingkaran terhadap takdir. Atau mengingkari dua di antara yang empat, ini juga merupakan pengingkaran terhadap takdir. Jadi pengingkaran terhadap takdir ini bisa pengingkaran secara menyeluruh, bisa pengingkaran secara sebagian di antara empat perkara tadi. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah. Dan beriman kepada takdir dengan menetapkan empat perkara tadi, ruknun min arkanil iman as-sittah, adalah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang enam. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Kemudian Syekh Saleh Fauzan ya menyampaikan beberapa dalil berkaitan dengan masalah takdir. Beliau katakan di sini, wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, ya, Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Maka ini menetapkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan takdirnya. Menunjukkan kepada wajibnya kita beriman kepada takdir. Wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dan qadar atau takdir ini termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga pengingkaran terhadap takdir ini termasuk pengingkaran terhadap rububiyah. Karena rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqau syai'un fi mulkihi illa wa qad qaddarahu wa syaa'ahu subhanahu. Dan tidak terjadi sesuatu apapun di makhluk-makhluknya kecuali Allah telah menetapkannya dan Allah telah menghendakinya. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika annallaha 'alima ma kana wa ma yakunu. Dan hal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu dan apa yang akan terjadi. Bi ilmihil azali, dengan ilmunya yang azali. Alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang mana Allah disifati dengan ilmu ini sejak azalinya dan selama-lamanya. Tsumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan ketetapan-ketetapan bagi makhluknya sesuai dengan ilmunya. Fil lauhil mahfuz, dicatatkan di dalam Allahul Mahfuz. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 22. Ini tentang keimanan yang kedua terhadap takdir, yaitu beriman kepada kitabah, pencatatan takdir. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi sebuah musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, juga tidak terjadi musibah pada diri kalian, illa fi kitabim min qobli an nabro'aha, kecuali itu sudah dicatat, sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu Allahul Mahfud, min qobli an nabro'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah sangat mudah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu itu bukan sesuatu yang menyalahimu. Jadi apa yang menimpa kita itu bukan sesuatu yang salah. Salah sasaran. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang itu bukan untukmu, maka itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak terjadi secara khata'an, secara tanpa sengaja dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi pada diri kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu memang qasdan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menjadikan hal tersebut pada diri kita. Berdasarkan apa? Ilmunya. Juga berdasarkan ketetapan yang Allah Ta'ala catatkan dalam Allahul Mahfuz. Maka sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan tidak menimpa kita, maka itu tidak akan menimpa kita selamanya. Ya. Betapapun orang, bahkan mungkin seluruh makhluk, ala ayyan fa'uka au ala ayyadurruka, seluruh makhluk menghendaki sebuah kebaikan bagi kita. Misal kita sedang sakaratul maut, seluruh makhluk berusaha untuk menghalangi kematian dari kita, maka itu tidak akan bisa seandainya memang kita sudah menjadi takdir kita pada waktu tersebut. Atau seluruh makhluk berusaha untuk mencelakakan kita, ingin membunuh kita, semuanya ingin membunuh kita, tapi kalau memang takdir kita belum waktu itu, maka tidak akan terjadi pada kita. Karena segala yang terjadi pada kita di sisi Allah itu adalah dengan takdir. Sudah Allah Ta'ala ketahui, sudah Allah Ta'ala tetapkan, maka itu terjadi bukan tanpa sengaja, tetapi memang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Ciptakan secara sengaja. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, artinya takdir sudah tidak bisa dirubah lagi. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir sudah kering dari tinta pena yang mencatatnya. Artinya apa? Bahwa takdir kita sudah dicatatkan dan itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Maka ini menunjukkan kepada bahwa kita wajib beriman Allah sudah mencatatkan takdir kita. Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala wa la yahsulu syai'un illa wallahu khaliquhu. Maka tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa la yahsulu syai'un, dan tidak terjadi sesuatu illa wallahu khalaqahu, kecuali Allah lah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya. Ini tingkatan takdir yang ketiga dan keempat, yaitu beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, beriman bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian, Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Jadi segala sesuatu Allah yang menciptakan. Dan segala sesuatu tercipta dengan kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah sudah mengetahui sejak ajalinya, Allah sudah menetapkannya, maka bagaimana kejadian tersebut terjadi bukan atas kehendak Allah, bukan atas penciptaan Allah Ta'ala. Khalaqal khaira wa khalaqas syarra. Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan. Wa qaddarul khaira wa qaddarus syarra. Allah telah mentakdirkan kebaikan dan Allah juga telah mentakdirkan keburukan. Wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadari. Dan ini yang disebut dengan tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama apa? Beriman kepada ilmu Allah. Yang kedua, beriman bahwa Allah mencatatkan seluruh takdir sebelum menciptakan makhluk tersebut. Kemudian yang ketiga, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hadza huwal imanu bil qadari. Inilah keimanan terhadap takdir yang diajarkan oleh Islam sejak awal, sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan takdir itu seperti itu. Maka apabila terjadi penyimpangan terhadap takdir pada sisi yang empat tadi, pada tingkatan yang empat tadi, entah penyimpangan kepada seluruhnya atau kepada salah satunya, maka ketahuilah penyimpangan yang terjadi pada hari ini itu merupakan warisan dari penyimpangan yang terjadi pada zaman jahiliyah setiap umat para nabi. Wal jahiliyatu kanu yunkirunal qadar. Orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir. Nah, bagaimana pengingkaran orang-orang jahiliyah terhadap takdir? Nah, kita lihat. Wa dalilu ala dzalika salatu ayatin fil Qur'an. Dan dalil bahwa orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir, sehingga mereka hari ini walaupun mengaku sebagai orang Islam, andaikan memiliki kriteria pengingkaran terhadap takdir sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka sungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang jahiliyah. Mereka keturunannya. Salatu ayatin fil Quran. Ada tiga ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah mengingkari takdir. Al-ula fi suratil an'am. Yang pertama dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrik berkata, "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Andaikan Allah menghendaki, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Wala abauna. Demikian juga bapak, kakek, nenek moyang kami tidak akan melakukan kesyirikan. Wala harramna min syai. Dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu. Tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Andaikan Allah menghendakinya dengan takdirnya. Ini perkataan orang-orang musyrik. Bahwa mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian juga bapak dan nenek moyang mereka. Demikian juga mereka tidak akan melakukan pelanggaran terhadap syariat ini. Seandainya Allah menghendakinya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 148. Ya, tentang maksud ayat ini nanti akan Syekh jelaskan setelah menyampaikan tiga ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat 35. An-Nahl ayat 35. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا Dan orang-orang musyrik berkata, لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan menyembah, kami tidak akan beribadah, مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Kepada sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. نَحْنُ Kami, وَلَا أَبَاؤُنَا Demikian juga bapak, kakek, dan nenek moyang kami tidak akan melakukan kesyirikan. Wala harramna min dunihi min syai dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun dari apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti ayat yang tadi. Kemudian ayat yang ketiga, surat Az-Zukhruf ayat 20. Surat Az-Zukhruf ayat 20. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahu. Waqalu dan mereka orang-orang musyrik berkata, Lau syaa ar-Rahman, seandainya ar-Rahman, yaitu Allah berkehendak, ma'abadnahum, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dalam tiga ayat ini, surat Al-An'am 148, surat An-Nahl 35, dan surat Az-Zukhruf 20, di sini Allah Ta'ala nyatakan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka mengatakan, andaikan Allah berkehendak, kami tidak melakukan kesyirikan, maka kami dan nenek moyang kami tidak akan melakukan kesyirikan. Andaikan Allah berkehendak kami ini tidak melanggar aturan agama, maka kami tidak akan melanggar aturan agama tersebut. Ini jawaban orang-orang musyrik. Ini jawaban orang-orang jahiliyah. Nah, ungkapan ini maksudnya apa? Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan syirik. Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan melanggar agama. Apa maksudnya? Dan di sini ada kata-kata kehendak Allah. Tadi kita sudah membahas bahwa di antara keimanan kita terhadap takdir adalah kita beriman terhadap apa? Masyiah. Terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik di sini mereka berhujjah atas kesyirikan mereka, atas pelanggaran mereka terhadap agama dengan masyiah ini. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wal ulama'u fi tafsir hadhihi al-ayati ala qaulain. Para ulama di dalam menafsirkan tiga ayat ini, mereka memiliki dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini masing-masing menunjukkan kepada pengingkaran kepada takdir dalam bentuk yang berbeda. Jadi mau ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama atau dengan penafsiran yang kedua, dua-duanya sama-sama menunjukkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Hanya bentuknya yang berbeda. Ya. Al-qaulul awwal, penafsiran yang pertama, annal murada biqaulihim, bahwa yang dimaksud dengan perkataan orang-orang musyrikin, law syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan syirik. Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan melanggar agama. Nafyul qadari. Jadi maksud perkataan mereka adalah nafyul qadari, meniadakan takdir. Meniadakan takdir. Yaquluna, mereka mengatakan, law kana lillahi masyiatun, seandainya Allah Ta'ala itu memiliki kehendak, memiliki takdir, ma tarokana na'malu hadil asya, maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan hal ini. Jadi seandainya Allah memiliki takdir, Allah itu memiliki catatan takdir bagi kami, Allah itu memiliki kehendak bagi kami, maka tentunya Allah tidak akan membiarkan kami melakukan kesyirikan. Maka tentunya Allah tidak akan membiarkan kami melanggar agama ini. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Allah tidak akan membiarkan kami begitu. Seandainya Allah memiliki apa? Takdir bagi kami. Faqasduhum nafyal qadari. Maka maksud perkataan mereka adalah meniadakan takdir. Wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadzal asya'a, dan mereka meyakini bahwa merekalah yang melakukan semua ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, merekalah yang melakukannya. Biduni masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Murni ini kehendak dan perbuatan mereka. Fanafau al-qadar, maka mereka meniadakan takdir. Wa adhafu hadhil af'ala ila anfusihim, dan mereka menyandarkan perbuatan ini semuanya, ila anfusihim, kepada diri mereka. Wastiklalihim, dan bahwa mereka sendirilah yang menghendaki dan melakukannya. Sama sekali enggak ada jangkauan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud istiklal. Ini kehendak kami, ini perbuatan kami, sama sekali Allah tidak mengatur masalah ini. Fayakunu hadza nadhira madhhabil mu'tazilati tamaman. Maka perkataan orang-orang musyrikin dengan maksud penafsiran pertama ini, yaitu meniadakan takdir, bahwa perbuatan manusia yang baiknya atau yang buruknya, murni itu perbuatan manusia, itu kehendak manusia, sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjangkaunya dengan takdirnya. Maka perkataan orang-orang musyrikin jahiliyah ini seperti mazhab Mu'tazilah tamaman 100%. Jadi kebiasaan jahiliyah untuk yang pertama ini, meniadakan takdir, bahwa apa yang terjadi, baik kebaikan maupun keburukan, itu murni kehendak manusia, itu murni perbuatan manusia. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakannya. Li'annahum yakuluna, karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan, laisa lillahi masyiatun fil kufri wal imani wal khairi was syarri, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kehendak terhadap kekufuran, terhadap keimanan, terhadap kebaikan, terhadap keburukan. Wa innama hadza min sun'il ibadi, sesungguhnya ini terjadi murni perbuatan manusia saja. Fayakunul mu'tazilatu qalu biqauli ahli jahiliyyati, maka orang-orang Mu'tazilah mereka telah berkeyakinan, telah berpendapat, telah berkata seperti keyakinannya orang-orang jahiliyah untuk kelompok pertama ini. Yang kemudian dalam istilah para ulama ini dikenal dengan istilah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah, mereka yang mengingkari apa? mengingkari takdir. Ya walaupun nanti pada masalah yang ke-44 dan ke-45 ada tafsil tentang kelompok Qadariyah ini. Tetapi secara global dulu kita katakan bahwa kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir semodel ini yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Bahwa apa yang terjadi pada manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, entah itu perbuatan taat atau perbuatan maksiat, itu semua di luar takdir. Itu semua tidak berkaitan dengan masalah kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia murni istiqlal. Terpisah. Terpisah dari apa? Kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Qadariyah. Jadi pengingkaran terhadap takdir yang pertama modelnya seperti ini. Yang kemudian disebut dengan kelompok Qadariyah. Kemudian penafsiran yang kedua tentang perkataan orang-orang musyrikin dalam 3 ayat tadi. Al-qawlu tsani, penafsiran yang kedua, annal murada biqaulihim, bahwa maksud perkataan mereka, law syaa Allahu ma asrakna. Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan seandainya Allah berkehendak? Ai annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah meridhai terhadap perbuatan kami ini. Kamu katakan ini perbuatan syirik, kamu katakan ini perbuatan pelanggaran terhadap agama, enggak apa-apa, silakan. Yang penting Allah meridhai kami. Bahwa ini semua adalah atas keriduan Allah terhadap kami. Li'annahu law lam yardha. Karena sesungguhnya seandainya Allah tidak meridhai perbuatan kesyirikan kami ini, perbuatan pelanggaran kami ini, lam yatrukna na'mal hadza. Maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan ini. Jadi, ya. Kami melakukan kesyirikan ini, kami melakukan pelanggaran terhadap agama ini adalah atas kehendak Allah. Ini adalah atas penciptaan Allah. Jadi berbeda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama mengatakan ini bukan kehendak Allah, ini bukan penciptaan Allah, ini murni kami. Nah, kalau yang kedua, ini semua terjadi atas kehendak Allah dan atas penciptaan Allah. Maka dengan demikian berarti Allah meridhoinya. Enggak usah mempermasalahkan. Karena Allah yang menghendakinya, ya berarti Allah meridhoinya. Seandainya Allah tidak meridhoinya, maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan hal ini. Fayakununa yu'minuna bil qadari. Maka mereka itu beriman kepada qadar. Artinya mereka menetapkan adanya apa? Takdir. Lakin yahtajjuna bihi ala taswigi kufrihim. Akan tetapi mereka beralasan dengan takdir ini atas atau untuk membolehkan kekufuran mereka. Taswik, membolehkan. Nggak usah dipermasalahkanlah kufur syirik itu. Semuanya kan atas kehendak Allah. Berarti semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Berarti boleh kekufuran dan kesyirikan itu. Kenapa? Karena terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Maka mereka menetapkan takdir, tetapi penetapan mereka terhadap takdir untuk apa? Justru untuk melegalkan dan membolehkan perbuatan pelanggaran mereka. Bal yablughul amru. Bahkan ya, urusannya sampai ila an yaqulu, mereka mengatakan in hadza ta'atun lillah. Kesyirikan, kemaksiatan ini taat kepada Allah Ta'ala. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan, ini semuanya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annallaha syaa. Karena Allah menghendakinya. Berarti kalau kami kufur, kami mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Ketaatan atau bukan? Ya, ketaatan menurut versi mereka. Bukan menurut saya. Menurut mereka. Wa nahnu ata'na masyiatahu wa ata'na qadarahu. Maka perbuatan kami entah itu ketaatan atau kemaksiatan seperti kekufuran, kesyirikan, ini berarti kami mentaati kehendak Allah dan mentaati takdir Allah. Ya. Maka penafsiran yang kedua, maksud perkataan orang musyrik ini adalah menetapkan takdir bahwa kesyirikan dan pelanggaran mereka terjadi atas takdir, sehingga enggak perlu disalahkan. Karena terjadi atas takdir, maka apa? Maka itu tidak perlu disalahkan karena Allah meridhoinya. Bukankah Allah menghendakinya? Nah, kelompok yang kedua ini yang menetapkan takdir, tapi kemudian mereka menjadikan takdir ini sebagai alasan terhadap apa? Pelanggaran mereka. Ini yang kemudian dikenal atau disebut oleh para ulama dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Atau dalam istilah lain, Qadariyah Musyrikiyah, yang nanti akan kita bahas dalam masalah jahiliyah yang ke-44 setelah ini. Jadi menetapkan takdir. Tapi menetapkan takdirnya ini untuk apa? Untuk menjadikan mereka membolehkan segala sesuatu. Untuk menjadikan mereka tidak perlu memilih-milih yang baik. Mencari-cari yang baik. Udah biarkan aja. Gak perlu ngaji. Gak perlu berusaha mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hidayah. Gak perlu berusaha apa? Membangun masjid dan seterusnya. Gak perlu. Kalau Allah menghendaki terbangun masjid, nanti juga masjid ada. Kalau Allah menghendaki kami ini menjadi orang-orang soleh, orang-orang berilmu, nanti juga kami akan jadi orang soleh dan berilmu. Gak perlu kerja keras, meninggalkan pekerjaan untuk duduk, sekedar duduk mengikuti kajian-kajian tabligh akbar dan seterusnya. Lah gak perlu. Kalau Allah menghendaki jadi orang soleh, orang alim, nanti juga jadi orang soleh, jadi orang alim. Dan mereka yang duduk di majelis, andaikan Allah berkehendak mereka itu jadi orang apa? Dol, orang sesat. Sesat juga nanti mereka. Buktinya apa? Banyak orang ngaji tapi masih sesat juga. Nah, ini mereka beralasan dengan itu. Ya, ini perkataan karakter tipe orang siapa? Jabriyah. Jadi pengingkaran terhadap takdir, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pengingkaran terhadap takdir bukan hanya sekedar meniadakan takdir, tetapi termasuk apa? Menetapkan takdir tapi kemudian salah menerapkannya. Mau model pertama mengingkari takdir, meniadakan takdir, atau model kedua menetapkan takdir tapi kemudian menyalahgunakan takdir tersebut, maka dua-duanya sama-sama termasuk apa? Pengingkaran terhadap takdir. Mau kelompok Qadariyah, mau kelompok Jabriyah, dua-duanya sama, sama-sama pengingkaran terhadap takdir. Yang pertama pengingkaran terhadap keberadaannya, ini Qadariyah. Yang kedua, pengingkaran terhadap keimanannya. Artinya penyalahgunaan terhadap keimanannya. Ini kelompok apa? Jabriyah. Falqawlu tsani wa huwal ihtijaju bil qadari ala fi'lihimul qabih. Maka perkataan atau penafsiran yang kedua, yaitu beralasan dengan takdir terhadap perbuatan mereka yang buruk, wa anna allaha syaa'a dzalika minhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut dari mereka, huwa qaulul jabriyah. Ini adalah merupakan perkataan Jabriyah. Haitsu atsbatul qadar, di mana orang-orang Jabriyah menetapkan takdir, wahtajju bihi ala istihsani af'alihimul qabiha, dan mereka beralasan dengan takdir untuk membaguskan perbuatan mereka yang buruk. Perbuatan buruk pun jadi bagus ya dengan alasan apa? Takdir. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, Innal abda mujbarun ala af'alihi. Sesungguhnya seorang hamba itu dipaksa atas perbuatannya. Fahum warathatu ahlil jahiliyyati fi hadza, maka mereka adalah para pewaris orang-orang jahiliyah dalam masalah ini. Fala ayatu tadullu ala ahadi maknayaini. Maka tiga ayat ini menunjukkan kepada salah satu di antara dua makna ini. Imma nafyil qadari, baik meniadakan takdir, wa imma itbatul qadar, wa imma itbatil qadari, maupun menetapkan takdir, wal ihtijaji bihi Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kemudian menjadikan takdir sebagai alasan untuk menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jawaban dari Allah taala? Faraddallahu alaihim, maka Allah membantah perkataan mereka. Entah perkataan dengan maksud qadariyah atau perkataan dengan maksud jabriyah, semuanya dibantah oleh Allah taala. Biqaulihi, dengan perkataan Allah taala dalam surat Al-An'am ayat 148. Al-An'am 148. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, apakah kalian memiliki ilmu, lalu kalian menyampaikannya kepada kami. Jadi kalian mengatakan bahwa perbuatan kalian itu di luar kehendak kami, di luar penciptaan kami. Memangnya kalian punya ilmunya sehingga berani-beraninya kalian mengatakan hal tersebut? Mahiyal hujjatu ala hadzal qaul. Coba apa alasan kalian mengatakan perkataan tadi? Wa huwa annallaha lam yashahadal kufra, bahwasanya Allah tidak menghendaki kekufuran ini. Wa hadzil af'ala, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wa ala tafsiri tsani, dan atas penafsiran yang kedua. Mahiyal hujjatu ala annallaha radiya lakum hadzil af'ala. Apa alasan kalian? Apa ilmu kalian sehingga kalian mengatakan bahwa Allah meridhai kekufuran ini? Meridhai perbuatan-perbuatan ini, wa hadzal syirka, Allah meridhai kesyirikan ini, wa hadzil fawahis, dan Allah meridhai perbuatan-perbuatan keji ini. Ma dalilukum annallaha radiyaha? Apa dalil kalian, alasan kalian bahwasanya Allah meridhainya? Jadi entah maksud qadariyah atau maksud jabriyah, semuanya Allah taala bantah dengan perkataan qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Coba, mana ilmunya, mana alasannya, mana dalilnya untuk membenarkan perkataan kalian? Maka tentunya kalau Allah yang menantang, berarti apa? Tidak ada memang dalilnya. Seperti perkataan Allah, qul hatu burhanakum. Hei orang Yahudi yang mengatakan surga itu milik kami. Hei orang Nasrani yang mengatakan surga hanya milik kami, yang lain itu tidak ada yang bisa masuk surga. Kata Allah apa? Qul hatu burhanakum. Katakan, mana dalilnya? Tentunya ketika Allah mengatakan, katakan mana dalilnya? Ini menunjukkan apa? Memang tidak ada dalilnya. Menunjukkan tentang kebatilan perkataan mereka. Ya. Dan penjelasan Syekh di sini masih cukup panjang. Tapi kalau tidak ditamatkan kurang ini ya. Khairul amali khawatimuha. Sebaik-baik perbuatan sampai tamat. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan ayat yang tadi, yaitu surat apa? Al-An'am ayat 148. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian bisa menyampaikannya kepada kami, yang membenarkan perkataan kalian wahai qadariyah atau perkataan kalian wahai jabriyah? In tattabi'una illa dhanna. Kalian tidak mengikuti kecuali dugaan saja. Jadi kalian orang qadariyah, kalian orang jabriyah tidak punya ilmu. Yang diikuti kalian itu bukan ilmu, tetapi apa? dugaan. Maka ini menunjukkan yang namanya ilmu itu dalil. Yang namanya ilmu itu apa? Dalil. Kalau tidak ada dalilnya namanya dhon. Sehingga ya, Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-ilmu ma qala Allahu wa qala Rasuluhu. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Artinya ilmu itu dalil. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang definisi ilmu apa? Al-ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal huda wal bayyinat. Ilmu itu adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa petunjuk dan penjelasan-penjelasan. Ya dalil. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu, jawabannya dalil. Ya. Kalau berkata sesuatu tanpa dalil, maka itu bukan ilmu. Itu apa? Dhon, dugaan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali mengira-ngira saja. Qul falillahil hujjatul baligh, ayat 149-nya. Qul, katakanlah, falillahil hujjatul baligh. Hanya milik Allah lah hujjah, alasan, ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Maka bagaimana kalian akan menentang hujjah Allah yang sempurna dengan perkataan yang hanya sekedar mengira-ngira, menduga-duga? Tentunya sesuatu yang lemah tidak akan bisa mengalahkan yang kuat. Falau syaa'a lahadakum ajmain. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian secara semuanya. Allahu Jalla wa'ala yahdi mayyasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa yudhillu mayyasha. Allah menyesatkan siapapun orang yang dikehendakinya. Li hikmatin minhu Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, untuk hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah Allah bisa kita ketahui, bisa juga tidak kita ketahui. Wa ya'lamu man yastahiqul hidayata. Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqul hidayata, dan Allah mengetahui siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Fala yad'ul hidayata illa fi mawdhi'iha as-sahih al-la'iq biha. Maka Allah tidak meletakkan hidayah kecuali pada tempatnya yang benar, yang pantas. Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali kepada orang yang pantas, dan Allah Maha mengetahuinya. Wa radda alaihim, dan Allah membantah mereka, bi annahu law kana radiyan, bahwa seandainya Allah meridhai bi af'alihim terhadap perbuatan mereka yang buruk, karena Allah mentakdirkannya sehingga Allah meridhainya. Ya. Maka Allah bantah ini. Ini perkataan siapa? Jabriyah. Lamma ba'atha ar-rusula bi inkari syirki wal amri bit tauhid. Maka tentunya Allah tidak akan mengutus rasul yang akan mengingkari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap generasi manusia seorang rasul yang menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah oleh kalian tagut. Falau kana radiyan bi ibadati tagut. Seandainya Allah Ta'ala meridhai terhadap pengibadahan kepada tagut, terhadap ibadah kepada tagut, wa radiyan bil kufri wasyirki, dan seandainya Allah meridhai kekufuran dan kesyirikan, ala za'mikum, sesuai dengan dugaan kalian wahai Jabriyah atau Qadariyah, lama arsalar rusula tanha an dzalika, maka tentunya Allah tidak akan mengutus rasul yang melarang hal itu. Fadalla hadza, maka lain menunjukkan, ala annahu la yardal kufra wala syirka wala al ma'asiya wal mukhalafati, bahwasanya Allah tidak meridhai kekufuran, tidak meridhai kesyirikan, tidak meridhai kemaksiatan, dan tidak meridhai pelanggaran. Bal yubghidhuha, bahkan Allah membencinya. Wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengingkarinya. Fala yalzamu min takdiriha annallaha yuhibbuha, maka tidak mesti bahwa Allah mentakdirkannya itu berarti Allah apa? mencintainya. Karena tadi kita sudah mengatakan masyiah Allah, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala mencakup dua. Dua iroda. Pertama apa? Kehendak Allah berkaitan dengan apa yang Allah cintai, Allah ridhoi. Maka duduknya kita di majlis ini, mendengarnya kita terhadap ilmu, melaksanakannya kita terhadap ilmu, kita beriman, kita mentaati, ini adalah kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita. Atas kehendak Allah Ta'ala. Demikian juga dengan masyiah Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala ini mencakup terhadap apa? Sesuatu yang apa? Yang buruk. Mencakup terhadap sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak Allah Ta'ala apa? Cintai. Sesuatu yang tidak Allah cintai. Seperti mereka sekarang yang beribadah di gereja. Ya. Jam ini kita beribadah di masjid ini. Sementara tetangga sebelah sana. Ya, itu sedang. Kebaktian ya. Sedang melakukan kekufuran, kesirikan, kemaksiatan. Ini atas kehendak Allah Ta'ala. Itu juga atas kehendak Allah Ta'ala. Karena iradah Allah ada dua. Ya. Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah ini maksudnya adalah berkaitan dengan masyiah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan pasti terjadi. Kemudian iradah syar'iyah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tapi enggak mesti terjadi. Berupa apa? Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Maka orang-orang Jabriyah dan orang-orang Qadariyah, yang satu mereka mengingkari takdir, meniadakan takdir, yang satunya lagi mereka menetapkan takdir tapi kemudian salah menerapkannya, semuanya rata-rata berangkat dari sebab yang sama. Mereka tidak membedakan kehendak Allah ini. Mereka mengatakan ya kehendak Allah itu cuma yang Allah apa? Cintai saja. Kehendak Allah itu hanya sesuatu yang Allah Ta'ala ridhoi. Sehingga ketika mereka mendapatkan kekufuran dan mereka mengatakan Allah tidak mencintai kekufuran, maka mereka mengatakan, oh berarti kekufuran itu bukan atas kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kehendak Allah itu mesti yang baik-baik saja. Sehingga orang-orang Jabriyah mengatakan, karena kehendak Allah itu yang baik-baik saja, maka perbuatan buruk manusia termasuk kesirikan dan kemaksiatan itu pun dicintai Allah Ta'ala. Jadi semuanya pangkalnya dari situ. Mereka tidak membedakan bahwa kehendak Allah itu ada yang berkaitan dengan hal yang baik, ada yang berkaitan dengan hal yang buruk. Wa kadzalika fi surati Az-Zukhruf radda 'alaihim biqaulihi. Demikian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 20. Allah Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, "Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun." Mereka tidak memiliki sedikit pun ilmu tentang hal tersebut. Tidaklah mereka kecuali mengira-ngira saja. Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 148 yang tadi sudah kita baca, "Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Fahum yataqawwaluna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun, maka mereka mengadakan perkataan terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Wa hadhil umur la yajuzul kalamu fiha, masalah-masalah ini kita tidak boleh mengatakannya atau membahasnya atau membicarakannya illa bidalilin minasy-syari', kecuali dengan adanya dalil dari asy-syari'. Dalilun min kitabillah wa sunnati rasulihi, dalil dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wala yu'tamadu fiha alal uqul wal afkar wal ara, dan tidak boleh dalam masalah ini disandarkan kepada apa? Akal, pemikiran atau pendapat manusia. Ya. Yeah. Dan untuk rincian bentuk-bentuk pengingkaran terhadap takdir nanti akan kita bahas dalam masalah ke-44 dengan masalah ke-45. Ya, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah yang tercatat di Lauh Mahfudz tidak bisa dirubah lagi? Jawabannya ya, tidak bisa dirubah lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan diganti lagi apa? Ketetapan kami. Ya, tidak akan bisa dirubah lagi. Kalau dirubah lagi berarti apa? Ilmu Allah itu tidak sempurna. Itu penyimpangan orang Syiah yang disebut dengan al-bada. Orang Syiah itu punya akidah al-bada. Apa al-bada? Dulu Allah menghendakinya begini, menyusun rencananya begini. Tiba-tiba kemudian dirubah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang apa namanya? Tidak sesuai. Itu orang Syiah. Maka kalau kita mengatakan bahwa apa yang dicatat dalam Lauhul Mahfudz itu bisa dirubah, nah, kita berarti ikut orang Syiah al-bada. Jelas itu adalah kekufuran. Bagaimana dengan pengaruh doa? Apakah tidak bisa mengubah takdir? Ya, perkataan doa bisa mengubah takdir. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Tapi saya baca dulu soalnya sampai tamat. Misalkan minta dihindarkan musibah dan minta panjang umur. Nah, maka jawaban yang pertama, minta dihindarkan musibah dan terhindarlah dari musibah. Terjadi kecelakaan di jalan, dia selamat. Enggak mati. Enggak luka parah, luka ringan pun enggak. Ya, belum lama ini kakak saya meninggal istrinya pada hari Rabu 2 minggu yang lalu. Hari Kamisnya jatuh dari motor, membonceng anaknya. Kakak saya itu dari tangan sampai kaki lecet-lecet, berdarah. Tapi anaknya yang dibonceng gak ada sedikit pun apa luka, padahal sama-sama apa, sama-sama jatuh di motor. Gak ada sakit, gak ada yang sobek, gak ada yang luka. Apalagi darah gak ada. Maka ini, apakah perubahan takdir? Ya, kita katakan bahwa musibah dan umur panjang, kita tidak tahu takdir kita apa. Ketika kita berdoa, ya Allah, hindarkan saya dari musibah. Dan ternyata kita terhindar dari musibah. Ya memang takdir kita terhindar dari musibah. Ya Allah panjangkan umur saya. Ternyata umurnya 200 tahun. Memang takdirnya 200 tahun bagi dia. Yang Allah catatkan di mana? Di Lauhul Mahfudz. Maka jawaban yang pertama ini, bahwa merubah takdir, doa merubah takdir, jawabannya, kalau di sisi perubahan terhadap takdir yang dicatatkan di Lauhul Mahfudz, maka itu tidak. Doa tidak bisa merubah. Doa tidak bisa merubah takdir yang ada di mana? Catatan Lauhul Mahfudz. Tapi kalau dari sisi catatan yang ada di malaikat, ya, karena malaikat juga Allah Ta'ala berikan apa? Catatan. Seperti malaikat siapa? Malaikat yang mencatatkan 4 perkara ketika kita di mana? Di janin ibu kita, ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud gitu ya. Ketika kita berusia 4 bulan, Allah mengutus malaikat, Allah meniupkan apa? Ruh, kemudian malaikat itu mencatatkan apa? Apanya? 1, ajalnya. 2, rizkinya. 3, amalnya. 4, bahagia atau celaka. Nah, kalau berkaitan dengan catatan takdir yang ada di malaikat, maka itu mungkin mengalami apa? Perubahan dengan doa tersebut. Adapun terhadap takdir yang ada di Lauhul Mahfudz, maka Allah telah mentakdirkan bahwa dengan sebab doa tersebut dia selamat dari musibah, dia dikasih umur yang panjang. Ya. Saya pernah membaca mengenai pengaruh doa terhadap takdir, di mana doa mengubah takdir beserta hasilnya pun telah tertulis. Apakah ini berarti ada dua jalan masa depan? Satu, hasil berdoa dan diubah. Dua, sesuai takdir di awal, mengalami musibah. Doa zikir pagi petang yang bisa menghalangi musibah. Saya kira ini jawabannya sama dengan yang tadi. Apa maksud dari qada dan qadar? Apa bedanya dengan takdir? Untuk jawaban sementara sama. Walaupun rinciannya ya, ada pembahasan perbedaan antara qada dengan qadar. Mana dulu? Qada dulu atau qada dulu? Para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan qada dulu kemudian qadar, ada yang mengatakan qada dulu kemudian qada. Dan kebanyakan para ulama mengatakan qadar dulu baru qada. Qadar ini berkaitan dengan ilmu Allah dan catatan takdir. Adapun qada berkaitan dengan kehendak Allah dan menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Mengenai takdir, apakah hidayah itu termasuk takdir? Maaf tadi saya lengkapi dulu ya. Jadi qada dan qadar ini bisa dibedakan artinya. Tapi kadang-kadang juga istilah ini digunakan untuk arti yang sama, yaitu tentang apa? Takdir. Ya. Mengenai takdir, apakah hidayah itu termasuk takdir? Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah Allah? Sungguh kita sebagai seorang muslim bersedih hati jika ada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Apakah takdir bisa dirubah? Saya pernah mendengar bahwa doa bisa merubah takdir. Kalau takdir tidak bisa diubah, apa artinya ikhtiar? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya kira sudah ya terjawab tadi. Kemudian apa artinya ikhtiar? Kita katakan kita berikhtiar dalam takdir. Kita berikhtiar dalam takdir. Dan disitulah Allah Ta'ala tidak memberitahukan takdir kita apa. Maka kita berikhtiar. Dengan ikhtiar ini kita berharap kita mendapatkan takdir yang baik. Ya. Apakah hidayah itu termasuk takdir? Ya. Hidayah adalah termasuk takdir. Tadi Allah Ta'ala katakan apa? Lau sya'allahu lahadakum. Andaikan Allah berkehendak, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalian. Berarti hidayah itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala, takdir. Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala? Caranya apa? Berusaha. Berusaha berikhtiar. Semoga itu takdir kita. Yang kedua berdoa. Yang kedua apa? Berdoa. Semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita mendapatkan hidayah. Dan setelah mendapatkan hidayah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah dalam hidayah. Dan setelah itu juga kita berdoa, semoga Allah Ta'ala mematikan kita dalam hidayah tersebut. Apakah ada tanda-tanda kematian dari 100 hari sebelumnya? Tanda-tanda kematian dari 100 hari sebelumnya. Wallahualam. Saya tidak mengetahuinya. Ini masalah ghaib. Harus berdasarkan kepada apa? Dalil. Ada yang pernah mendengar ayat atau hadis tentang tanda-tanda kematian 100 hari sebelum terjadinya? Andaikan ada hadisnya dan hadisnya sahih, aman, sami'na wa atha'na. Kalau tidak ada dalilnya, maka perkataan orang bahwa ada tanda-tanda kematian 100 hari sebelumnya, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya. In antum illa takhrusun. Itu hanya kira-kira saja. Apakah boleh berdoa Allahumma yassir wa la tu'assir ketika ada kesulitan? Ya. Silakan berdoa. Mintalah kepada Allah Ta'ala sesuatu yang baik. Jangan minta yang apa? buruk. Ketika kita dalam kesulitan, minta yang baik. Allahumma yassir wala tu'assir. Karena apa? Karena antara syariat dengan takdir itu tidak bertentangan. Bolehkah kita memakai gaun pernikahan sampai menyeret ke lantai? Oh, ini urusannya dengan takdir apa? Oh, ditakdirkan nikahnya dengan gaun yang menyeret ke lantai. Ini untuk siapa ini? Kalau gaun pernikahan itu laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki? Enggak ya, enggak. Kalau perempuan dibolehkan pakaiannya melebihi mata kakinya seukuran satu apa? Satu jengkal. Jadi boleh menyeret atau menyapu apa? Menyapu tanah, boleh. Kalau perempuan boleh. Ya. Oh. Yaitu pertama takdir, yang kedua apa? Mubahat. Pertama takdir, ya, menyanyiakan kain, mendingan dipotong bagikan ke yang gak punya. Biasanya pengiring pengantinnya gak punya bahan, ya, kurang bahannya biasanya, kasihkan ke dia. Yang kedua mubahat, ya, ini bukan mubah tapi mubah, mubahat artinya apa? Memang tujuannya untuk dilihat orang, apa namanya, ya, pamer. Dan pamer itu tidak boleh. Ya, andaikan sampai menyeret lantai dengan tujuan seperti tadi, ya, Allah alam tidak boleh. Karena itu masuk mubahat, pamer. Jangankan pakaian, makanan saja, kalau dimasak untuk pamer, gak boleh dimakan. Nah, Rasulullah SAW an to'ami al-mutabahiyaini. Rasulullah melarang memakan masakan dua orang yang pamer. Pamer apa? Jago masak. Karena mubahat itu dilarang. Bolehkah dalam pernikahan kita lepas jilbab karena dipisah antara laki-laki dan perempuan? Ya, kalau di depan perempuan enggak pakai jilbab enggak apa-apa. Tetapi ya pada batasan-batasan yang aman. Kalau perempuan tersebut adalah wanita-wanita muslimah, maka tidak mengapa tidak menggunakan kerudung. Tidak mengapa. Yang kedua, seandainya perempuan tersebut adalah perempuan ahli fitnah. Muslimah tapi tukang fitnah, tukang cerita ke orang. Maka tidak boleh. Baik dia itu indah, maka akan diceritakan ke orang yang dalam hatinya ada fitnah, sehingga apa? Akan ketahuan keindahannya, menjadikan hati laki-laki yang mendengarnya terfitnah. Atau buruk, maka akan jadi bahan gunjingan orang lain. Oh, pantesan bercadar, ternyata kepalanya botak. Diceritakan seperti itu. Jadi bahan gunjingan orang lain. Maka tidak boleh. Kalau seandainya perempuannya ahli fitnah. Tidak bolehnya bukan dari sisi melihat aurat, tetapi akibat yang ditimbulkannya. Adapun kalau perempuannya itu adalah orang kafir, orang kafir, ya, maka orang kafir itu secara asal mereka itu adalah ahlul fitnah. Tapi andaikan mereka itu bukan ahli fitnah, maka tidak mengapa. Allah. Tapi hati-hati ini, walaupun dipisah nanti tiba-tiba ada yang masuk ke situ. Siapa? Kami petugas catering, ya. Tiba-tiba masuk. Ya, sebaiknya dipakai aja. Karena dalam suasana seperti ini, walaupun tempat dipisah, biasanya masih tetap ada celah apa? Orang lain masuk dengan berbagai alasan. Apakah boleh berdoa dengan kata-kata, ya Allah takdirkanlah hal ini untuk saya? Andai kan itu adalah kebaikan, maka tidak mengapa. Karena kita tidak mengetahuinya. Maka kita memohon kepada Allah agar takdir baik tersebut adalah untuk kita. Apakah benar dengan pernyataan berikut, takdir adalah kunci surga? Ini pernyataan. Pernyataan itu bisa dalil, bisa kaidah. Saya belum pernah dengar ini. Walaupun secara dalil memang seseorang masuk surga itu adalah dengan takdir. Seseorang masuk surga adalah dengan takdir Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya apa? Masuk surga. Ma min ahadikum illa qad kutiba mak'aduhu fil jannati aw finnar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya nanti surga atau neraka. Ya. Andaikan maksud dari perkataan ini adalah hadis tadi, benar. Ya. Tapi wallahualam, apakah ini ada perkataan seperti ini? Yang ada apa kunci surga itu? La ilaha illallah. Jadi istilah-istilah itu tolong hati-hati. Karena istilah itu bisa memberikan pengertian yang benar, juga bisa memberikan pengertian yang salah. Tapi kalau istilahnya dari dalil, ya maka tidak ada maksud kecuali kebenaran. Bagaimana ketika sebuah pernikahan tanpa persetujuan pihak pria bisa berlangsung hingga 5 tahun? Namun selama itu juga orang tua pria tidak mau menerima dan memutuskan silaturahmi. Apa hukum yang mendustakan takdir juga? Nah, yang terakhir aja lah. Ini silsilah dari awalnya saya kurang paham. Apa hukumnya mendustakan takdir? Tidak boleh. Mengingkari saja tidak boleh, apalagi apa? Mendustakan. Karena mengingkari dengan mendustakan dua hal yang berbeda. Mengingkari saja tidak boleh, apalagi apa? Mendustakan. Yang terakhir, apakah doa bisa merubah takdir? Sukron. Jawabannya afwan. Jawabannya sudah tadi. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.